Hai hai YouTubers, apa kabar? Saya Yulia Citra. Kali ini saya memperkenalkan adik saya, Vita Jelly. Kami tergabung dalam Dua Citra. Nah, kali ini kita perkenalkan single perdana kita yang judulnya Cinta Tak Terbatas Waktu, karya dari Daddy Dores dan aransemen Mr. Tung. Video klip terbaru dari MSM Record hanya ada di channel. Makanya, jangan lupa klik tombol berlangganan atau subscribe di bawah ini. Sampai jumpa. Dah. Dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu.